terdapat 6 jenis isim ma'rifah dalam bahasa Arab. Yang pertama, domir atau kata ganti. Seluruh domir yang jumlahnya 14 termasuk isim ma'rifah. Ke-14 domir tersebut adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Domir termasuk ma'rifah karena ketika kita menggunakan domir, maka orang yang menjadi objek pembicaraan telah ditentukan.